Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu baina yaday sa'ati bashiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan terakhir dari Babul Qar, ya, pinjam-minjam yang berbentuk utang-piutang dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', ya, sampai perkataan muallif wa in tabarra. Ya, sebelum kita masuk pembahasan baru ini, perlu kita ingat kembali persyaratan sebuah pinjaman yang berubah menjadi riba. Ya, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka hukumnya riba. Yaitu manfaat tersebut disyaratkan. Ya. Kemudian diberikan manfaat itu sebelum dibayar lunasi hutangnya. Ya. Kemudian manfaat itu khusus untuk si pemberi pinjaman. Ya, maka hal ini mengandung unsur riba yang diharamkan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan muallif, di mana beliau menjelaskan penjelasan dari kaidah ini dengan perkataan beliau wa in tabarra. Taqra syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala. Wa in tabarra limaqrid fi qabla wafaihi bi syai'in lam tajri adatuhu bihi lam yajus illa an yanwiya mukafa'atahu aw ihtisabahu min dainihi. Apabila pemberi pinjam, penerima pinjaman memberikan sumbangan atau donasi kepada peminjamnya sebelum selesainya pembayaran atau pengembalian pinjaman dengan sesuatu yang bukan menjadi kebiasaannya, tidak diperbolehkan kecuali dia berniat untuk menunaikannya secara penuh. Illa an yanwiya menjamin. Tadi niatnya membayar, mau dibayarnya. Ya, kecuali dia dengan niat dia menunaikan atau membayarkannya. Awih tisabahu min dainihi. Ihtisab atau dihitung dari hutang. Ya. Atau dia menghitung dari total hutangnya. Ya. Baik. Maksud muallif begini. Wa in tabarra'a li muqridihi qabla wafa'ihi bi syai' lam tajri 'adatuhu bihi lam yajuz. Bila orang yang meminjam dia memberikan tabarru', tabarru' itu ya hadiah, bantuan, apa donasi, ya, sebelum lunas utangnya dibayar, dan tak biasanya dia memberikan hadiah ini kepada orang tersebut, ini tidak boleh. Selama ini tetangga berdua ini tidak pernah dia memberikan hadiah kepada tetangganya. Tetapi kemudian tetangga yang satu butuh biaya pendidikan anak dan lain-lain, dia pinjam ke tetangga sebelahnya. Ya, tetangga si B memberikan pinjaman kepada A. Ya, semenjak ada pinjaman itu, mamanya pinjaman 10 juta. Setiap hari pagi mungkin si A yang minjam ini dia memberikan hadiah kue, sarapan pagi, siang buah-buahan, sore mungkin cemilan-cemilan. Sebelumnya tidak pernah ada. Tidak ada kebiasaan seperti itu. Maka ini termasuk riba. Ya. Kecuali suatu hal yang sifatnya umum, termasuk diafah, seperti umpamanya yang meminjamkan tadi 10 juta tadi bertamu ke tetangganya ini, yang namanya tetangga ya, atau tamu minimal teh hangat ya, ada cemilan apa yang ada di rumah tanpa membeli keluar, itu suatu hal yang biasa dan tidak termasuk dalam itu. Walaupun sebagian perbuatan para ulama kita ada yang sampai seperti itu, khawatir, kekhawatiran. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah bila beliau minjamkan uang kepada seseorang dan beliau sedang berjalan dan hujan, numpang berteduh pun dia enggak mau ke rumah, dipanggil untuk berteduh pun oleh orang yang minjam ke dia, dia tidak mau. Ya, khawatir ini bagian manfaat dari pinjamannya, dan itu merupakan riba. Illa an yanwi mukafatahu. Mungkin kecuali dia meniatkan membayarnya. Kan enggak enak juga tetangganya memberikan hadiah umpamanya buah-buahan atau apa, kemudian dia tolak karena khawatir riba. Kalau dia bilang selama ini kau enggak pernah ngasih hadiah, saya khawatir ini riba. Maka ada jalan solusi terbaik, yanwi mukafa'atahu. Ya, dia berniat ya udah diterima buah ini, suatu ketika ketika dia umpamanya masak berlebih atau ada undangan sehingga masaknya agak besar, dia niatkan dia hadiahkan juga kepada tetangga yang meminjam ini ya, sehingga niat dibayar. Atau ihtisafahu min dainihi, atau niat dia ya udah nanti utangnya saya kurangi, tadi utang 10 juta dihitung hadiah selama ini ya, hari tanggal sekian ya pagi jam sekian dia berikan umpamanya buah ini dinilai harga buahnya perkiraan umpamanya 50 ribu, tanggal sekian bulan sekian nilai ada 10 ribu, ada 30 ribu ya, ada mungkin yang 100 ribu, dinilai semuanya ya. Ketika tetangga yang minjam tadi membayar 10 juta, dihitung semuanya, sebentar dulu saya masuk dari catatan, di total keluar angka umpamanya 2 juta, tadi ya ini yang 8 juta saya terima, yang 2 juta ambil untuk kamu. Nah, biasanya orang kan bayar hutang mintanya berlebih, ini kok berkurang? Sudah kamu bayar sebelumnya dengan hadiah-hadiah selama ini. Masya Allah. Karena kalau langsung ditolak, khawatir banyak orang yang gak sungkan menolak hadiah dari orang. Makanya dia dari kampung bawa buah-buahan oleh-oleh, panen dari kampung, kan waktu dibawa kelihatan oleh tetangganya yang memberikan pinjaman tadi, kan gak nyaman juga dia gak menghadiahkan, walaupun selama ini gak saling memberi hadiah, tapi tetangga ini juga gak nyaman juga kalau dia nolak. Maka dengan seperti tadi diniatkan nanti diganti atau diniatkan potong dari hutangnya, dihitung dari hutangnya. Ya, ini solusi yang bagus, masya Allah. Menjelaskan oleh al-mu'allif. Ya. Terus. Wa in akradahu asmanan fa talabahu biha bi baladin akhar lazimathu wa fi ma li hamlihi ma'unatun qimatuhu in lam takun bi baladil qardi anqas. Dan apabila seseorang memberikan pinjaman asmanan mata uang fatalabahu biha bi baladin akhar, dan dia meminta untuk di serahkan di negeri yang lain ya, maka lazimatuh, menjadi sebuah kelaziman ya. Dan dari apa yang dia bawa maunatan qimatahu, itu nilai ya, nilainya in lam takun bi baladin qard anqas, dengan apabila atau jika di tempat atau di negeri peminjam tidak berkurang nilainya, lebih kurang nilainya. Lebih rendah ya. Ini bentuk lain penjelasan dari kaidah tadi, kaidah kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Wa in aqradahu athmanan, jika seseorang memberikan pinjaman bukan barang, tapi mata uang. Mungkin dinar, mungkin perak, ya, atau rupiah, atau dolar, dan lain-lainnya. Tapi maksudnya di sini mata uang. فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرْ لَزِمَتْهُ. Lalu yang memberi pinjaman menuntutnya, menuntut uang-uang tersebut dipinjamkan, dibayar di negeri lain, harus dipenuhi. Mereka berakad umpamanya di Cilengsi sini, ya, ini saya pinjamkan Anda 100 dinar, ya, sekitar 400 gram emas, 425 gram emas, ya. Terus kata dia, kamu kan juga rencananya mau berangkat umroh, ya, nanti aja bayar waktu di Mekah, saya penting saya itu sekarang, saya enggak terlalu penting, ya. Lazimatuhu, wajib harus bayar di Mekah, ya. Kenapa? Karena tidak ada manfaat bagi si meminjamkan, baik dia bayar di Cilengsi dimanapun yang harga 400 atau 100 dinar tadi atau 400 gram tadi emas tadi, dimana-mana kan sama harganya, iya kan? Maka dan untuk membawanya pun tidak perlu maunah, tidak perlu biaya khusus, ya. Apalagi sekarang bisa dengan transfer, ya. Katanya ya udah nanti di Mekah saya pinjamkan kamu sekarang 10 juta, bayarnya nanti pada saat kita berada di Madinah, buat biaya saya di Madinah atau kurang oleh-oleh tambahan segala macam. Pada saat itu kita tinggal gesek ATM yang ada visanya, tinggal gesek ATM yang keluar rupiah atau rial. Sedang di Madinah ini rial yang keluar, berarti dibayar dengan rupiah kurs per hari itu. 10 juta tadi, per hari ini kursnya berapa, dia serahkanlah real tadi. Anda umpamanya kursnya 4.000, 10 juta tadi dibagi 4.000, umpamanya muncul 2.000 sekian ratus real, dia terima sekian ribu, 2.000 sekian ratus real tadi. Ya. Ini 2.500 real nih, 2.500 real. Serahkannya. Ya, karena tidak ada biaya untuk membawa apa tadi, bawa kartu debit tadi, kartu ATM kan gak ada biaya, tinggal masukkan dalam kantong. Wa fi ma li hamlihi ma'unatun qimatuhu illam takun bi baladil qardi anqas. Dan juga harus dia penuhi apabila untuk membawanya ada biaya. Kecuali jika di negeri tempat akad terjadi pinjam-minjam itu lebih murah. Ya. Ini kata syarih, kata Syekh Al-Salimin. Di sini ada kesalahan tulis oleh muallif. Kemungkinan di sini maksudnya adalah lam takun badal ardi akthar, lebih mahal. Ya. Umpamanya untuk membawanya tadi dia pinjam beras 1 ton di Cilengsi. Dia minta bayarnya 1 ton beras Cianjur di Mekah. Ya pasti mahal biayanya di sana. Dan harganya pun berbeda. Karena di sana susah beras umpamanya beras Cianjur dipinjamkannya di sini 1 ton. Di sana mencari 1 ton mungkin tidak ketemu angka 1 ton. Illam takun wibadil qaldi angkos, kecuali di negeri akad pinjam-minjam di Cilengsi tadi harganya lebih murah. Tapi kata Syekh Samah Syarih Syekh Muhammad Al-Tamin, di sini ada sabq al-qalam, kesalahan tulis. kemungkinan maksudnya selagi di negeri pinjam-pinjam di Cileungsi tadi harganya lebih mahal. Ya, karena kalau lebih murah ya nggak ada masalah. Selisih harga mungkin bisa menutupi biaya serah terima di Jeddah atau di Madinah atau di Mekah tadi. Sehingga boleh. Tadi padahal kan tidak boleh. Allah taala alam. Selesai kita bab al-qar. Insyaallah pekan depan kita masuk ke bab ar-rahm. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV telah kita jelaskan dan kita simak penjelasan dari Ustaz Erwandi terkait dengan babul qard hingga selesai dalam bab ini secara secara singkat insyaallah. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab. Anda bisa memperdalam pembahasan ini dalam pertanyaan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan. Anda mau bertanya Pak Ustaz? Ya, Ibu. Kan Anda punya nenek. Nenek Anda itu waktu Anda nikah 2 hari atau 3 hari sebelumnya, kira-kira sebulan sebelumnya lah, pernah mengatakan seperti ini, kalau kamu nikah nanti nenek kasih kamu emas 25 gram. Kalau dalam ukuran Sumatera kan 25 gram itu 10 emas, satu emasnya 2,5 gram. Itu tapi nenek Ana itu disaksikan oleh beberapa orang wanita ahwat, 4 atau 3 orang ahwat menyaksikan nenek Ana bersumpah. Sumpah? Iya. Kalau bersumpah dia bilang demi Allah kalau kamu nikah saya kasih gitu. Bukan Pak Ustaz. Berjanji. Kalau saya nenek janji, kan nenek kasih kamu 10 emas gitu, yeah. 25 gram itu. Kalau nenek gak kasih, nenek gak diterima oleh tanah, katanya gitu kan. Terus. Ya. Yeah. Terus. Tapi sekarang nenek anak itu pasca anak nikah, nenek anak udah pikun, udah berupa. Kapan saya pengen lihat ngasih kamu seperti itu? Gak ada. Malah sebaliknya dia ngomong seperti ini. Kalau saya ada ngomong kayak gitu, saya gak diterima oleh tanah. Itu gimana Pak Ustaz? Antum saya afwan. Antum sekarang sudah menikah? Iya. Sudah menikah? Iya. Alhamdulillah. Antum sayang nenek kan ya? Iya. Kalau sayang nenek maafkan aja nenek. Udah maafkan aja neneknya. Oh, jadi yang omongan nenek itu nanti pasca nenek no, juga. Kalau antum maafkan udah selesai urusannya. Tapi kalau nanti nenek udah wafat, nggak perlu ditagih tuh Pak Ustaz. Ya, orang wafat gimana untuk nagihnya, dia udah wafat. Sekarang masih hidup, untung nggak bisa nagih, dia udah pikun. Ya udah, itu datang aja ke nenek, berbuat baik ke nenek. Ya udah, nenek nggak apa-apa. Ya, kalau nenek lupa atau apa, enggak, saya nggak lupa. Ya udah, nggak apa-apa, walaupun nggak lupa, berarti saya yang salah, gitu. Baik. Cukup insyaallah ya bisa difahami. Walaupun dalam secara pandangan fikihnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaupun dalam pandangan fikih nama janji tidak mengikat. Ya. Kecuali janji kebaikan. Dalam kasus ini ya, dia janji kebaikan yang sudah dilakukan konsekuensinya. Kalau yang bertanya tadi untuk dia nikah pinjam sana sini sebesar yang dijanjikan hadiah tadi, iya itu mengikat. Ya, tapi kalau alhamdulillah dia menikah dengan seadanya, dengan kemampuan seadanya, atau dari bantu pihak beberapa pihak keluarga, sehingga tidak perlu dia ada hutang, maka tidak perlu dia menuntut kepada pihak yang menjanjikan tadi. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Demikian penjawaban dari Ustaz kepada pendengar kita di Tangerang. Ya, semoga ini bisa dipahami. Jazakillah khairan. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Ya, penelpon yang kedua. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Bangka Belitung. Baik, masyaallah. Ahlan, silakan, Pak. Ya, yang saya tanya cuma yang pertama. Dikeraskan suaranya, Pak, ya. Ya, silakan. Sama bunga koperasi itu riba atau halal? Baik. Yang keduanya, bagaimana kartu tentang kartu BPJS itu untuk kita berobat? Sebentar, yang bunga koperasi ini koperasi simpan pinjam atau jual beli barang dan jasa? Koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam, iya. Itu bunganya atau SHU-nya adalah riba dan haram. Maka sebaiknya keluar dari keanggotaannya atau tuntut koperasi tersebut untuk mengubah sistem atau skemanya menjadi koperasi yang halal dengan bentuk jual beli, sehingga uang anggota ada merupakan saham di usaha tersebut. Ketika usahanya mendapatkan laba, para anggota mendapatkan keuntungan sebesar saham masing-masing. Ketika terjadi kerugian, para anggota berkurang sahamnya atau berkurang nilai sahamnya masing-masing. Ya. Mengenai kartu BPJS kesehatan, ya, bagi orang yang menggunakan ini dan dia tidak mampu, maka ketika dia menggunakannya, ya, tidak apa-apa, halal. Walaupun umpamanya yang dia bayar preminya lebih kecil daripada jasa atau manfaat yang dia dapatkan dalam pelayanan kesehatan tersebut. Tapi bagi yang mampu, umpamanya biaya perawatan kesehatan sekitar 3 juta, premi yang dibayar baru 1 juta, ya, tetap diambil 3 juta biaya perawatan kesehatannya, yang 2 juta lagi dia serahkan uangnya kepada fakir miskin. Wallah ta'ala. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, demikian, Bapak. Ya. Halo, bisa difahami, ya, didengar? Ya, selesai. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dari pendengar kita di Bangka Belitung, kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543, masih dalam pembahasan Al-Qard secara khusus. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini atau yang lainnya dalam permasalahan muamalah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Ahmad di perjalanan. Silakan, Pak Ahmad. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin bertanya, Ana kan bekerja di salah satu perusahaan di penyedia barang dan jasa untuk pertanian ke pemerintah. Nah, ini sistemnya itu seperti jual beli online. Jadi pemerintah itu memasukkan seperti Bukalapak atau Tokopedia, memesan barang ke kita. Terus setelah kita deal dengan harga untuk ongkos kirim dan lain-lainnya, mereka membuat draft kontrak. Jadi ada draft kontrak sekitar jangka waktu pekerjaannya, jadi misalkan 3 bulan. Tapi dalam waktu 3 bulan tersebut, misalkan kita kehabisan barang atau ke out of stock, pemerintah itu akan mengenakan biaya denda 0,1 mil per hari, ya, dari harga nilai kontrak tersebut. Nah, itu seperti apa hukumnya? Ini kontraknya, objeknya barang atau jasa? Kontraknya objek. Barang. Oh, kalau barang tidak boleh. Oh, gitu. Barangnya perlu dibuat atau ready stock? Terkadang kita import, tapi ada juga ready stock. Tapi kalau ready stock kita nggak pernah telat sih. Tapi kalau misalnya import biasanya. Tapi ini pesannya bukan customize kan barangnya? Bagaimana, Sir? Barang yang dipesan tadi adalah barang yang biasa, bukan barang yang custom kan yang dipesan khusus. Ya, tapi ada juga sih yang custom, Ustaz. Kalau yang custom, berarti kan barang belum ada. Itu butuh pembuatan, berarti namanya istisna. Ya, kalau istisna, di mana ada unsur jasa di sana, itu boleh ada denda keterlambatan. Oh, gitu. Ya, Tapi kalau barangnya barang biasa, bukan yang custom, berarti kadang butuh pembuatan, kadang buku tidak butuh, ya. Kadang sudah ada barangnya di kandang atau di luar negeri, maka ini tidak boleh. Ada denda keterlambatan. Karena ini menjadi unsurnya riba. Oke, jadi ya. Statusnya kan saya ini setengah-setengah jadinya teteh. Iya. Maksudnya jadi gimana harus tetap? Iya, itu pilihan kan kepada Anda. Kalau ingin semua rezeki halal, tentu cari yang lain. Tapi kalau ingin rezeki Anda setengah halal, ya. Ya, urusan Anda. Minta ikhtiar, minta kemudahan kepada Allah. Doa kepada Allah agar dimudahkan Allah Anda untuk memilih cara hidup mencari rezeki dengan yang diridhai Allah. Atau pindah dari divisi itu bisa kali ya teteh. Jadi tidak berhubungan dengan seperti itu. Insya Allah. Satu lagi boleh Ustaz? Untuk asuransi ini, asuransi perusahaan. Jadi kita diberikan asuransi oleh perusahaan dan kalau kita gunakan itu seperti apa jadwalnya? Cuma-cuma atau dipotong dari gaji? Cuma-cuma, semua dibayarin perusahaan. Nah, cuma-cuma boleh, tidak ada masalah. Oh ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Iqbal di Aceh. Silakan Umu Iqbal. Ini tanya Ustaz. Apa ada hubungan dengan salam Ustaz? Iya. Silakan. Beli banyak pergi ke toko emas Ustaz. Beli ke toko emas. Beli emas yang ya, dia kebetulan waktu yang kita minta dia bilang dia enggak ada barang. Itu minggu depan. Terus dia bilang harga sekarang, uangnya sekarang, harga yeah. Barang harga sekarang, barangnya minggu depan. Waktu apa itu termasuk salam Ustaz? Salam betul, tapi salam yang haram. Haram? Iya. Karena persyaratan barang salam tidak boleh dua barang tersebut adalah komoditi riba yang sejenis atau yang satu ilat, maaf. Ya, antara rupiah dengan emas satu ilatnya itu sama nih ya, sebagai alat tukar. Ya. Maka jual belinya harus tunai, tidak boleh dengan salam. Ada uang serahkan, bahkan beranjak pun dari tempat toko tadi tidak boleh, terjadi riba, dia riba nasiah. Ya. Ketika tidak ada, ya udah, bilang saya tidak mau beli. Nanti ketika sudah ada, Anda masih punya uang, boleh beli. Ya. Kecuali kalau Anda beli dengan selain rupiah dan mata uang lainnya. Itu boleh. Anda bayar umpamanya pakai beras. Walaupun nilainya hampir sama, ini solusi syar'i. Tadi Anda bayar umpamanya 10 juta dapat emas berapa gram? Karena bayar di depan dapat emasnya mulai 20 gram. Setelah timahnya sepekan lagi. Nah, kasih beras dia senilai 10 juta mulai 10 ton. Nih, saya beli dengan salam pakai bayarnya pakai beras 10 ton, saya terima nanti emasnya 2 minggu lagi 20 gram dengan spek seperti ini. Ini boleh. Nah, ini solusi syar'inya. Makhraj syar'inya atau solusi syar'i. Wallahu a'lam. Demikian Umu. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair dari pendengar kita. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi Umu dan kita semua. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya dari Ibu Esi di Bogor. Silakan Ibu Esi. Saya mau nanya ini Ustaz, orang tua kan tinggal sama saya di Bogor. Orang tua tinggal sama saya di orang tua tinggal sama saya. Terus udah berapa tahun tinggal sama saya, terus orang tua kan meninggal. Iya. Pada saat meninggal itu kan biasa kan Ustaz ya suka ada uang selawat. Uang apa? Uang selawatan. Anda menggunakan untuk perawatan orang tua? Iya. Uang selawatan itu. Uang selawatan. Uang selawatan itu apa? Yang biasa diberikan per takziah. Uang orang-orang datang bertakziah. Uang kalau kita nyelawat, Ustaz kan suka ada ngasih amplop itu, Ustaz. Nyelawat itu apa, Ibu? Takziah gitu, Ustaz ya. Iya. Enggak tahu saya. Kalau takziah, orang datang berkunjung. Iya. Ya. Kemudian bertakziah, mengungkapkan assalamualaikum azakum atau doa-doa yang lain-lainnya untuk meringankan beban kita. Iya. Lalu terkadang dia menyerahkan sedikit atau iya, banyak donasi atau bantuan. Iya. Nah, terus uang itu saya pakai gitu, Ustaz. Uang itu saya pakai pakainya yang untuk sesudah saya bayar utang-utang orang tua atau kebutuhan orang tua waktu masih hidup, ada tunggakan atau apa saya bayarkan. Terus ada sisa uang itu terus saya pakai untuk kebutuhan saya sendiri, Ustaz, gitu. Itu menurut Ustaz gimana? Yang pertama itu. Yang kedua, pada saat orang tua saya masih hidup, adik saya sempat pinjam emas ke orang tua. Itu pada saat orang tua sudah meninggal pun belum sempat dibayar. Itu gimana, Ustaz, bayarnya? Karena apa bayarnya ke masjid apa gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai uang yang takziah tadi, tergantung niat orang yang mendonasikannya. Biasanya orang mendonasikan itu tujuannya adalah untuk meringankan beban orang yang meninggal. Ya. Maka kalau dengan demikian dia termasuk bagian dari harta waris. Pertama, tidak boleh dibagi sebelum dibayarkan hutang-hutang yang meninggal tadi. Nah, tadi seperti ditanyakan, dia sudah membayarkan hutang-hutang ibunya meninggal itu, untuk membayar hutang-hutangnya dia, tapi ada masih ada sisanya. Maka ini dibagi waris. Dikembalikan ketika digunakan saja. Ketika digunakan oleh sebagian anaknya mungkin untuk keperluan itu harus dikembalikan lagi. Kalau tadi dipakai oleh yang menempatin ibunya di rumah dia, sekarang statusnya dimasukin ke waris, diganti ya. Kemudian kalau sudah terpakai, kalau belum terpakai berarti itu waris. Kemudian anak yang berutang kepada ibunya, ya sekarang dia mampu bayar, bukan diberikan ke masjid. Orangnya kan ahli waris masih ada. Ya, dibagi waris, ahli waris yang anak yang berutang itu dapat juga karena dia dapat ahli waris. Ya. Maka yang anak yang berutang tadi paling membayar sisa hak waris yang lainnya. Ya. Baik, demikian jawabannya. Ya, pendengar yang bertanya, Ibu barakallahu fiik, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakallahu khairan. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta saran. Anda diminta menjadi pengurus salah satu koperasi syariah. Maka karena awalnya syariah, ya pendirian koperasi ini, maka saya bergabung. Namun setelah masuk di dalamnya, ternyata praktek bisnisnya sama saja dengan konvensional, seperti meminjamkan uang dengan margin sekian, adanya dana talangan haji, dan walaupun secara sistem sudah syariah, saya berusaha untuk mengembalikan menjadi praktek syariah yang sebenarnya. Namun selama 2 tahun ini belum berhasil. Bagaimana menurut pandangan Ustaz terkait dengan apa yang saya jalani ini? Jazakallahu khair. Allah barik. Memang kewajiban kaum muslimin memperbaiki yang ada. Kalau itu memungkinkan. Ya. Tapi pada saat tidak memungkinkan karena berbenturan dengan melawan arus yang sangat besar, gelombang yang sangat tinggi, ya, batu cadas yang sangat keras, apa boleh buat? Anda tidak diwajibkan, Anda hanya menyampaikan. Sampai Rasulullah SAW tugasnya hanya menyampaikan. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Ketika Anda sampaikan dan mereka mau menerima, di sana Anda wajib memperbaikinya. Ya. Ketika Anda sampaikan mereka menolak, rezeki Allah luas. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, ini solusi ya yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan bagi antum. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan denda keterlambatan pada akad qard yang dialokasikan untuk sosial sehingga tidak memberikan manfaat kepada pemberi hutang? Kalau ini menjadi sistem sebuah lembaga dan uang ini diberikan sebagai apa tadi? Sosial. Atau sosial, tidak diterima. Diberikan sosial atas nama lembaga atau atas nama nasabah yang membayar denda. Pasti atas nama lembaga. Masuk biaya CSR Bank X, namanya Bank Syariah X, memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang ada dalam keadaan kondisi bencana umpamanya, yang dia serahkan padahal uang denda keterlambatan tadi, uang riba. Ya. Ini dapat nama enggak Bank X ini, Bank Syariah ini? Nah. Pasti dapat nama. Oh, itu bank bagus. Cepat turun tangan memberikan bantuan padahal dia menyerahkan uang riba. Uang denda keterlambatan bukan uangnya dia. Kecuali dia mengatakan, "Ndak, ini bukan uang kami. Ini uang riba yang kami tarik dari para nasabah, namanya uang gharamatut ta'khir, denda keterlambatan sosial buat kalian. Ya, jadi ini bukan atas nama kami. Jangan pakai spanduk atas nama kami." Ya. Kalau begitu insyaallah sudah insyaallah masih benar dikatakan bahwa dia tidak mengambil keuntungan. Karena ini biaya promosi luar biasa ini, akhi. Iya atau tidak? Ya. Maka gimana dikatakan tidak mendapat keuntungan dari uang denda tadi? Dan berarti mereka sendiri pun kan tahu bahwa itu uang tidak halal. Iya, sah. Karena kalau dia halal, ngapain dia berikan kepada dana sosial? Memang tidak perlu uang. Kan semua orang berbisnis tujuannya untuk mendapatkan keuntungan laba yang halal. Ini dia tidak mau laba yang ini. Berarti kenapa dia tidak mau? Dia bilang karena riba. Berarti dari awal anda sudah membuat akad riba. Ya. Sudah kena dosa, walaupun karena itu anda salurkan kesempatan untuk bertobat. Tidak mungkin orang sengaja berdosa kemudian bertobat. Setiap transaksi yang tidak tunai ada denda keterlambatan riba, tapi kemudian diberikan sosial bertobat, bikin riba lagi, tobat, bikin riba, selesai bikin riba. Ya. Maka lebih baik dari awal anda katakan tidak ada ribanya. Nah, tidak ada denda keterlambatannya atau penaltinya. Wallah sallallahu. Baik, Ustaz, masyaAllah, jazakallah khairah. Demikian penjelasan secara terperinci disampaikan oleh Ustaz kepada pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami akan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada pendengar kita dari Tangerang. Ustaz, saya menjual jualan online jadi marketer, Ustaz. Tapi sistemnya kita memasarkan. Kalau ada orderan transfer dan pengiriman dari barang dari agen, nanti kita DP fee di akhir bulan. Bagaimana DP ini, Ustaz? Ya, maksudnya? Marketernya bayar DP juga, nah, agen. Nah, dan fee-nya atau berarti dia ya belanja, bukannya marketer. Ya, kalau marketer tentu dia hanya memasarkan saja, dia bukan beli barang. Tidak ada DP, Ustaz. Tentu tidak ada DP. Nah. Dan risiko bukan di tangan dia. Barang sampai enggak nyampai, si pembeli bayar enggak bayar, bukan urusan dia. Urusan agennya, Ustaz. Urusan agen, karena dia hanya kan marketer aja. Artinya akad wakalah. Ketika dia harus bayar DP, ha, nanti dia bayar lagi pakai uang dia, ya, itu namanya jual beli antara si marketer dengan si agen tadi. Maka tidak boleh akad dia menjualkan ke pihak lain sebelum barang diterimanya. Nah, jadi solusinya, Ustaz? Solusinya, rubah akadnya menjadi akad marketer yang hakiki, di mana tidak ada DP, ya. Kemudian dia dapat fee dari setiap penjualan. Baik, Ustaz. Dan risiko tentu dia tidak menanggung risiko. Baik. Ya, demikian pendengar yang bertanya dari Tangerang. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan bagi yang lain ya. Wah, jawabannya manfaat sekali pada Kalafik. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cucu laki-laki dari anak perempuan yang di luar pernikahan, apakah bisa mendapatkan warisan dari kakeknya? Cucu laki-laki dari anak perempuan. Laki-laki, ibunya perempuan dan ibunya punya bapak. Iya, ya. Benar. Jangankan dari yang di luar nikah, yang dari nikah pun ini gak dapat waris. Karena yang dapat waris adalah cucu laki-laki dan anak laki-laki. Anak perempuan ke bawah terputus nasabnya. Kalau tidak saling mewarisi. Apalagi yang kondisi nikahnya dipertanyakan. Masya Allah. Taib, demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi anda yang ingin bertanya dalam pembahasan kort pinjam atau yang lainnya terkait dengan muamalah. Kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Naila di Dumai. Silakan Umu Naila. Gini Ustaz, saya kan punya kakek. Kakek saya itu punya anak 5. Jadi kakek ini dari pihak ibu atau bapak? Kakek dari bapak. Anda punya bapak, bapak Anda punya bapak? Iya. Ya, kakek ini punya anak 5 termasuk bapak Anda. Kakek itu punya ya termasuk bapak saya gitu kan. Jadi sebelum kakek saya meninggal, dua anak kakek yang 5 tadi itu meninggal, perempuan 2 kan. Itu tidak dapat waris. Tidak dapat waris ya. Tidak dapat warisan, cucunya pun tidak dapat karena masih ada 3 level anak yang masih hidup. Oh gitu. Jadi yang dua anak yang tadi sudah meninggal sebelum kakek itu tidak dapat waris. Cucunya juga mana Pak Ustaz? Tidak. Cucu dari maksudnya anak dari yang dua anak yang meninggal. Kan anak yang meninggal ini kan misalkan namanya Bibi lah ya, Bibi itu Cici. Anak yang hidup, 3 yang masih hidup ketika kakek itu meninggal, ada laki-laki atau tidak? Ada yang laki-laki 2, perempuan 1 yang masih. Iya, level cucu enggak dapat. Level cucu itu dapat kalau level anak sudah tidak ada. Oh, gitu. Jadi cucunya juga enggak dapat ya Ustaz ya, yang dari 2 anak meninggal ini ya. Baik dari anak cucu yang meninggal ataupun cucu yang masih hidup tidak dapat. Oh, gitu. Selama anaknya masih anak yang 2 laki-laki, 1 perempuan itu masih hidup, berarti enggak dapat gitu ya Ustaz? Insyaallah. Oh, ya. Makasih Ustaz. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyambung pertanyaan tadi warisat ya. Ada satu pertanyaan pesan singkat. Ketika ada pertikaian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pembagian harta warisan, maka kami berupaya untuk membagikan warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu kemudian sepakat untuk membawa kepada qadhi, dalam hal ini pemerintah KUA atau Departemen Agama. Namun ketika kami sampai di sana, mereka mengatakan bagi saja sama rata. Sehingga solusi yang kita inginkan untuk mendapatkan ketentuan syar'i tidak bisa diperoleh. Bagaimana pandangan Ustaz? Wallahualam, saya bukan KUA. Pengadilan Agama. Baik. KUA tempat nikah. Kalau pengadilan tempat sengketa. Ya. Pengadilan Agama. Pengadilan Agama, dan pengadilan Agama bisa Anda tuntut agar mereka membagi sesuai syariat Allah, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa CTV yang ingin bertanya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Hanif Pak. Di mana Pak Hanif? Pak, saya mau tanya, ini saya kan kerja sebagai rental mobil, Pak. Rental mobil, baik. Ya, kadang-kadang saya dapat penumpang itu dengan harga 1 juta per hari. Kemudian? Karena saya tidak bisa melayani, terus saya kasihkan ke teman saya. Tapi saya kasih harga 900 pada teman saya, itu gimana, Pak, hukumnya? Yang punya mobil tahu, mengizinkan. Ya. Yang punya mobil Anda sendiri atau Anda karyawan? Yang punya mobil saya sendiri, Pak. Boleh, kalau Anda sendiri boleh. Tapi kalau yang saya kasih itu teman saya itu, Pak. Boleh. Ini bawa oh, mobil boleh, per hari bayar ke saya 900. Dapat tidak dapat penumpang bayar 900. Kalau tidak dapat ngutang nanti ketika dapat lebih bayar. Oh, berarti saya untung sehabis itu enggak apa-apa Ustaz ya. Halal kan Anda miliki mobil. Iya, miliki mobil ya. Kalau misalkan begini Ustaz, tapi itu pihak keduanya itu enggak tahu harganya Ustaz, yang siapa itu namanya? Yang penyewa itu. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di via telepon di 0218236543. Baik, halo. Ayah, silakan. Ya, halo. Silakan, Bapak. Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fahmi di Pekanbaru, Ustaz. Fahmi, silakan. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz. Ana kan bekerja di sebuah perusahaan marketing. Cuman ketika saya berjualan, produk yang perusahaan saya punya, kemudian customer saya meminta barang yang tidak saya punya. Selanjutnya, apakah itu ketika saya menjual barang orang lain untuk customer yang saya minta, itu apakah halal apa haram Ustaz? Sebentar, Anda bekerja di segi marketing ini gaji bulanan atau gaji persen dari penjualan? Gaji bulanan ada dan gaji bonusnya ada kalau capai target Ustaz. Iya, berarti kalau ada gaji bulanan Anda karyawan perusahaan itu. Iya, benar. Tidak boleh Anda menjualkan produk perusahaan yang lain. Gitu ya Ustaz. Kecuali Anda sampaikan ke pihak perusahaan Anda, tapi pasti Anda akan dipecat. Tapi kalau seandainya barang yang produk di tempat saya tidak ada jual gitu. Ya jangan Anda jualkan. Oh iya. Kecuali Anda sampaikan ke perusahaan Anda, pasti perusahaan Anda marah ke Anda. Karena Anda bekerja untuk orang lain dan untuk diri sendiri dan dapat gaji dari mereka juga. Ya. Kecuali mereka mengatakan boleh sehingga gaji Anda biasanya diangkakan lebih kecil. Kalau dengan gaji umumnya 10 juta, mereka akan turunkan. Karena Anda dapat uang lagi dari menjualkan produk orang lain. Berarti Anda bekerja kan untuk dua sisi. Tapi, ini tidak boleh. Ya, gini Ustaz, tapi kan saya bukan meminta boleh-boleh kan. Cuman gini Ustaz, saya bukan menawarkan, tapi orang tersebut minta tolong bantukan cari ini Fahmi gitu. Saya minta butuhkan barang ini di tempat saya enggak tahu di mana adanya gitu Ustaz. Dalam perjanjian Anda, dalam akad kerja Anda, ya ada atau tidak bahwa Anda hanya bertindak untuk kepentingan perusahaan? Oh, ada atau tidak? Tidak ada Ustaz. Hah? Tidak ada. Mungkin tidak ada. Anda dapat gaji kemudian perusahaan enggak dapat imbalan. Ya, enggak ada janji kalau jual itu enggak ada Ustaz. Tanyakanlah ke bagian HRD Anda. Iya. Ya, boleh enggak nih kalau ada orang pesan ya tanpa kita nawarkan orang pesan untuk dibelikan. Ya. Kalau mereka mengatakan boleh, tapi menurut saya tidak mungkin boleh. Karena kalau boleh tentu rugi dia. Anda dapat makan gaji dari dia, tapi Anda menjualkan juga barang orang lain. Ya. Solusinya tetap ditanyakan ke. Solusi tanyakan. Tapi kalau menurut saya, kalau Anda khawatir nanti ditanyakan malah bermasalah, dianggap Anda selama ini melakukan hal tersebut dan merugikan perusahaan, Anda harus ganti rugi sekian karena korupsi. Ya, maka sebaiknya jangan Anda tanyakan. Tapi kalau Anda ingin juga silakan. Kalau mereka membolehkan berarti halal. Nah, masya Allah. Dalam aturan mengatakan boleh dia menjual kemana siapa juga. Demikian Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak. Baik, kami masih berikan kesempatan via telepon ya. Silakan di 0218236543. Bagi peninggal dan pemirsa Radio TV yang bertanya dalam pembahasan bab qad secara khusus, silakan. Baik, halo. silahkan. Iya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Rayyan di Duri. Bapak Abu Rayyan, silahkan Pak. Saya ingin tanya tentang masalah hukumnya menjual bensin eceran itu gimana, Ustaz? Anda menjual bensin yang eceran, yang tidak resmi atau yang resmi? Yang di sini gini, kita ngambil di pom bensin per jirigen. Jadi dalam satu jirigen itu kita bayar kelebihan 10.000 sama petugas pom bensin itu. Ini uangnya risuah atau aturan membolehkan? Berarti kan aturan tidak membolehkan kan ya? Kalau saya lihat, petugas pom bensin harus meminta surat ada surat dari RT atau RW setempat gitu. Kalau aturan membolehkan tidak ada masalah. Kalau aturan membolehkan, Anda berdosa melarang, melanggar, tidak taat kepada walil amr. Padahal Allah mengatakan ti'ullah wa ti'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri, yaitu pemerintahan yang ada. Kalau dalam aturannya ada, tanyakan ke dia, perlakuan saya ini boleh atau tidak. Atau cari aja di internet, akan dijelaskan melanggar aturan atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau melanggar, rezeki Allah yang lain lebih baik. Ya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Bapak. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat ya di 021 823 6543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Septian di Tangerang. Silakan Septian. Begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, saya kan putra dari ayah saya sudah meninggal Ustaz. Kemudian keluarga kakek membagikan harta peninggalan kakek. Karena ayah saya sudah meninggal, maka dialihkan ke saya. Sebentar. Siapa yang dulu meninggal? Ayah Anda atau kakek Anda? Ayah saya sudah meninggal sebelum kakek. Yang duluan dulu meninggal ayah Anda, baru ayah kemudian saya. Kakek. Baru kemudian kakek. Ya, berarti ayah Anda tidak dapat waris. Tapi kalau dengar dulu, kalau para ahli waris yang lain, paman-paman Anda menghadiahkan kepada Anda berapapun bukan porsi waris, silakan. Tapi itu yang dikatakan oleh Allah, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Ya, bila pada saat bagi waris ada hadir umpamanya kerabat-kerabat dan anak-anak yatim, silakan berikan aja mereka untuk obati hati. Bukan bagian waris, bukan. Tapi saya dimasukkan sama apa paman-paman saya ke dalam yang masuk bagian waris gitu, Ustaz. Tidak halal bagi Anda. Kecuali katakan kepada mereka, saya tidak bagian waris. Kata mereka, sudah kami redo, ikhlas, ya sudah ambil aja. Kalau misalkan mereka ikhlas gitu, memasukkan saya ke dalam bagian itu, nggak masalah ya, Ustaz? Iya. Terus setelah Anda sampaikan ini bukan hak saya. Tapi masalahnya begini, Ustaz, kakek saya itu non muslim. Non muslim, bapak Anda muslim atau non muslim? Tadi bapak saya muslim. Tidak ada saling mewarisi antara kafir dengan muslim. Berarti lebih baik saya salah saja ya, Ustaz. Anda butuh atau tidak? Sebenarnya saya tidak meminta gitu. Ya, Anda dalam kondisi butuh biaya dana atau tidak? Untuk saat ini sih belum. Tolak aja. Tapi kalau Anda butuh, itu harta haram untuk fakir miskin boleh. Jadi statusnya bukan hibah dari kerabat, bukan waris juga, tetapi uang diterima statusnya haram buat fakir miskin boleh. Makanya saya tanyakan, Anda dalam keadaan butuh dana atau tidak? Gitu. Ya. Cukup lagi. Baik, masya Allah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Ustaz, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umurita di Bekasi. Pada tahun 2017 saya mendaftarkan haji plus ke Biro Travel A, Ustaz. Uang pembayaran haji kami transfer ke rekening travel tersebut, tetapi tidak bisa berangkat karena alasannya visa tidak terbit. Kemudian kami dijanjikan tahun berikutnya, tahun 2018. Ternyata gagal lagi dengan alasan yang sama. Lalu kemudian pihak travel mengatakan bahwa untuk visa dikerjakan oleh pihak ketiga, sehingga pihak travel mengatakan semua biaya haji sudah diserahkan ke pihak ketiga. Lalu karena gagal berangkat, kami dikembalikan hanya sebagian, dan sisanya pihak travel mengatakan untuk menagih kepada pihak ketiga tersebut. Pertanyaannya, apakah benar cara seperti ini? Artinya kami diminta untuk menagih kepada pihak ketiga padahal kami bertransaksi akad dengan pihak travel tersebut. Sekolah kaya. Ya, tidak benar lah. Anda kan tidak tahu dari awal akad. Anda kan bukan dengan pihak ketiga. Nah. Ini apa? Bohong-bohongan dari pihak kedua tadi. Allah Akbar. Ya. Kalau dalam kasus seperti ini, Anda ajukan aja ke polisi kasusnya. Wah, masya Allah. Ya. Karena sengketa ini masalahnya, ya, tidak akan selesai dengan pertanyaan. Yang bertanya kepada Ustaz. Enam. Saat Anda untuk menagih sampai dia membayar seluruhnya. Ada secara hukum syar'i tidak dibenarkan seperti itu. Tidak dibenarkan. Baik. Kecuali kalau dia redho, ya, itu namanya dia bersedekah. Baik, masya Allah. Jazakumullah khair, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Jazakumullah khair pada pendengar dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, mengenal syariat Allah akan memudahkan kita hidup di atas dunia ini. Hak-hak kita tidak dilanggar oleh orang, dan pun hak-hak orang tidak kita zalimi, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallah.